Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد. فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين والمسلمات yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla Subhana, karena segala apa yang kita dapatkan di muka bumi ini merupakan anugerah semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa sering kita menginginkan dan mengharapkan, ternyata keputusan yang kita harapkan dan inginkan itu di tangan Allahu Jalla fi'ula. Dia Allahu Subhanahu wa ta'ala membagikan karunia dan nikmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan dia pula Allahu Azza wa Jalla menahan karunia dan nikmatnya atas siapa yang Allah maukan. Dan Allahu Subhanahu wa ta'ala lah yang berhak untuk mencabut karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada seseorang, siapa yang dikehendakinya dan dimaukannya. Tentu bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allahu Jalla Subhana, mengetahui dan menyadari bahwa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketaatan, nikmat amal saleh itu merupakan karunia yang sangat besar dari Allahu Jalla wa Ala, yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga, yang harus kita lindungi, dan yang harus kita tumbuh suburkan di dalam hidup kita. Barakallahu fiik. Kenapa segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan? Karena nikmat ta'atullahi azza wa jalla, nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak semua orang mendapatkannya, tidak semua orang memperolehnya. Namun yang mengambilnya dan yang menerimanya adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Sa'id bin al-Musayyab rahimahullahu ta'ala mengatakan, tiadalah ada usaha dan langkah untuk memuliakan diri kita ini dari ketaatan kepada Allahu Jalla Subhanah. Dan tidak ada perkara yang akan menjadikan hina dan rendahnya diri kita ini kecuali karena kita bermaksiat kepada Allahu Jalla Fi'ula. Beliau mengingatkan, cukuplah bagimu wahai orang yang beriman sebuah pertolongan dan kemenangan dari Allahu Jalla Subhanah di saat engkau melihat, di saat engkau menjumpai, di saat engkau menemukan bahwa lawanmu di dalam hidup ini bermaksiat kepada Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Cukup bagi engkau wahai seorang mukmin dan mukminah sebuah bantuan dan pertolongan dari Allahu Jalla wa Ala, sebuah kemenangan dari Allahu Jalla Fi'ula di saat engkau melihat dan di saat engkau menyaksikan bahwa orang-orang yang tidak suka pada dirimu, orang-orang yang membenci dirimu adalah orang-orang yang engkau lihat dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam melakukan dosa dan kemaksiatan, pelanggaran dan kesalahan. Barakallahu fikum. Ucapan Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullahu ta'ala. Hal ini mengingatkan bahwa ternyata nikmat untuk mentaati Allah Jalla Subhanah adalah nikmat yang harus kita jaga dan yang harus kita lindungi. Kedua, kita tidak melupakan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berjuang dan berkorban segala apa yang dimilikinya untuk menyelamatkan hamba-hamba Allahu Jalla wa Ala dari kehinaan hidup di dunia dan dari kehinaan hidup yang akan diperoleh di akhirat kelak. Usaha besar, pengorbanan yang tinggi dilakukan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam yang menyambut seruan beliau, yang menyambut ajakan beliau adalah tidak banyak dari umatnya. An-Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan dalam riwayat Imam Muslim, mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara faja'ala al-janadib wal-farashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhun 'anha. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, perumpamaanku dan permisalanku dengan kalian, ai umatnya, bagikan seseorang yang sedang menyalakan api dalam kegelapan malam. Bagi yang tinggal di kebun, yang tinggal di pegunungan, atau mungkin yang pernah camping atau kemah atau yang semisalnya, akan menemukan permisalan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang tersebut menyalakan api, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'ala al-janadib wal farashu yaqa'na fiha. Mulailah kupu-kupu dan serangga-serangga ingin berjatuhan ke dalam api. Wa huwa yadhubbuhun 'anha. Dan orang yang menyalakan api ini berusaha menghalau agar jangan sampai kupu-kupu dan serangga itu berjatuhan ke dalam api. Lalu kemudian beliau memberitahukan, saya telah berusaha memegang ikatan pinggang kalian agar jangan terjatuh dan terjerongkok ke dalam api neraka. Wa antum tafallatuna min yadi. Namun kalianlah yang memberontak. Kalianlah yang berusaha untuk melepaskan diri kalian dari genggaman tanganku, kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat ini ingin memberitahukan kita bahwa Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan segala apa yang dimilikinya untuk kemudian menyampaikan dan memberitahukan kepada umat tuntunan dan syariat Allah Jalla wa'ala. Namun ternyata mayoritas dari umatnya yang menolak jerih payah dan pengorbanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rawal Imam al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku ini akan memasuki surga, akan masuk ke dalam surga, kecuali yang tidak mau memasukinya. Hal ini mengundang tanda tanya pada diri para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kok ada orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala? Sampai mereka mengatakan, qalu ya Rasulullah wa may ya'ba. Mereka bertanya, ya Rasulullah alaihi salatu wassalam, siapakah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga? Siapa? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban singkat dengan mengatakan, man ata'ani dakhalal jannata wa man 'asani faqat aba. Barang siapa yang menaatiku, yang mau taat kepadaku, yang mau mengambil bimbingan wejangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki kesiapan untuk mengambil wasiat beliau dan tegas di dalam atau berani dan mau melaksanakan wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata merekalah yang ingin masuk ke dalam surga. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, keinginan untuk masuk ke dalam surga, dengarkan gambaran Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam tentang surga dan neraka. Hujibatil jannatu bil makarihi wa hujibatin naru bisyahawati. Kata beliau, surga itu diliputi oleh sesuatu yang tidak disukai, oleh perkara yang tidak disenangi. Banyak hal yang kita benci yang mengelilingi surganya Allah Jalla Subhanah. Sementara neraka, kata Rasul alaihi salatu wassalam, dikelilingi dan dikitari oleh syahawat. Oleh karena itu, yang mau untuk masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala, kemauan yang hakiki dan benar-benar adalah sedikit dari umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan keberikutnya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, barang siapa yang memaksiatiku, mengingkariku, menentang segala perintahku, maka itulah yang aba, yang tidak mau memasuki surganya Allah Jalla Subhanah. Sekarang barakallahu fikum, yang tidak mau untuk diselamatkan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Jalla wa'ala, umatnya sendiri sementara beliau telah berkorban segala apa yang dimiliki untuk tersebarnya dakwatullah, dakwah Allah subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla banyak memberikan wasiat untuk kemudian mengikuti Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Wasiat-wasiat yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala ternyata dari umat ini beragam-ragam untuk menanggapinya, beragam dalam menanggapi wasiat Allah Azza wa Jalla. Dari mereka ada orang yang mau mendengar wasiat Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian dia memiliki kesiapan lahiriah dan batiniah untuk melaksanakan dan mempraktikkan wasiat-wasiat Allah Azza wa Jalla. Ternyata mereka ini adalah tergolong dalam bilangan minoritas dan sedikit. Barakallahu fikum. Allahu Jalla wa Ala yaqul wa qalilum min ibadiyash syakur. Sangat-sangat sedikit dari hambaku ini yang mau menjadi orang yang syakur. Ai makna syukur di sini beribadah kepada Allah Jalla Subhanah. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita berharap, memasang cita-cita dan keinginan yang tinggi untuk dimasukkan dalam golongan yang sedikit, mau menerima wasiat Allah Azza wa Jal dan mau mempraktikkannya di dalam kehidupan sehari-hari, kendatipun orang yang tidak suka, orang yang benci, orang yang memusuhi lebih banyak dari orang yang barakallahu fikum mau menerima dirinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Golongan yang kedua, orang yang acuh tak acuh dalam menerima wasiat Allah Azza wa Jalla, acuh tak acuh di dalam mengambil wasiat atau mau mendengar wasiat Allah Azza wa Jalla. Ketika ada wasiat itu menjewer dia, dia berusaha menutup telinga. Dia berusaha lari dari tuntunan wasiat. Dia berusaha mengelak. Bahkan barakallahu fikum mengentengkan dan meremehkan wasiat tersebut. Ya Allah, kalau kedua orang tua Anda berwasiat yang urusannya urusan dunia, sifatnya sementara, Anda tampil menjadi jagoan di kakak Anda, di saudari Anda, untuk tampil memperjuangkan wasiat sang bapak, padahal itu wasiat untuk duniamu yang bersifat sementara. Engkau memegang, engkau tidak luput untuk mencatat dan merekamnya, wasiat sang bapak atau sang ibu buat engkau sebagai seorang anak. Tapi ketika wasiat itu datang dari Allah Jalla Subhanah untuk keselamatan engkau di dunia ini dan keselamatan di akhirat kelak, muncul sifat peremehan dan pengentengan. Acuh tak acuh, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Allah meminta berwasiat untuk dia beribadah kepada Allah, ibadahnya kembang kempes, barakallahu fi. Semangat mau ibadah. Kalau tidak ada semangatnya, dia tidak mau mendekat kepada Allah Jalla Subhanah. Ini golongan yang kedua, acuh tak acuh, barakallahu fikum. Nah, golongan yang kedua inilah yang berusaha mengolok-ngolok, yang berusaha mencela, mencaci maki, meremehkan, merendahkan, mengentengkan golongan yang berusaha menerima wasiat Allah Azza wa Jalla dan melaksanakan wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. dia tampil barakallahu fikum untuk meremehkan dan mengentengkan. Padahal golongan yang pertama ini adalah orang yang telah dijemput oleh Allah Jalla wa'ala dengan hidayahnya, dengan taufiknya, dengan karam pemuliaan, kemuliaan dari Allah Jalla subhanah. Ternyata golongan yang kedua ini meremehkan dan mengentengkan orang-orang yang dihormati oleh Allah Jalla subhanah. Dengarkan apa kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika menjelaskan orang-orang yang terhormat ini, yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, dia mau mendengar wasiat Allah di dalam hidup ini, lalu kemudian dia mau mengamalkan dan mempraktekannya, berusaha untuk menjadi pemegang wasiat yang terbaik, yang terbagus, yang terkuat, dan yang terberani di dalam melaksanakan wasiat Allah Azza wa Jalla. Dengarkan apa kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wa sallam tentang golongan yang pertama ini. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Idza ahabballahu abadan nada Jibrila faqala inni uhibbu fulanan fa'abibuhu fayuhibbuhu Jibrilu." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, apabila Allah Jalla wa'ala telah mencintai seseorang, Allah Jalla wa'ala memanggil malaikat Jibril, imamun min a'immatil malaikati, imam dari imamnya para malaikat. Allah Jalla wa'ala mengatakan kepadanya dalam riwayat Imamul Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Wahai Jibril, sesungguhnya saya mencintai orang ini." Allah Jalla wa'ala yaqul, "Wahai Jibril, sesungguhnya saya mencintai orang ini, maka cintailah ia." Jibril mencintai orang yang dicintai oleh Allah Jalla subhanahu. Apakah sebatas ini barakallahu fikum? Ternyata tidak. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Wa nada Jibrilu ahlas sama'i." Jibril memanggil dan menyeru seluruh penduduk langit. "Man haula?" Siapa mereka yang menjadi penduduk langit barakallahu fikum? "An-nabiyyu alaihi salatu wassalam yaqul, ma min mawdhi'i qadamin," dalam riwayat, "ma min mawdhi'in arba' asabi' illa wa fihi malakun sajidun." Tidak ada di langit itu seukuran tapak kaki dalam riwayat 4 jari kecuali padanya malaikat bersujud kepada Allah Jalla subhanahu. Allah telah bercerita di dalam Al-Quran tentang sifat-sifat malaikat di hadapan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka Jibril memanggil penduduk langit dengan mengatakan, "Fanada Jibrilu ahlas sama'i faqala inna allaha yuhibbu fulanan fahabibuhu fayuhibbuhu ahlus sama'i." Jibril memanggil seluruh penduduk langit, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang ini, maka cintailah ia oleh kalian." Lalu seluruh penduduk langit dicintai, mencintai orang yang dicintai oleh Allah Jalla subhanah. "Faya ayyuhal mu'min wa ya ayyatuhal mu'minah," wahai seorang mukmin dan mukminah, bukankah ini busyra, kabar gembira kepada orang yang mengambil dan mendengar wasiat Allah Azza wa Jalla lalu dia menerapkan di dalam hidupnya, dia tampil menjadi orang yang penegak wasiat Allah Jalla wa Ala, dia gandeng tangan istrinya untuk bersama-sama memperjuangkan wasiat Allah di dalam hidupnya, dia gandeng tangan anak-anaknya untuk tampil menjadi pelaksana wasiat Allah Azza wa Jalla, bukankah anda wahai keluarga muslim Wahai keluarga muslimah, telah tampil menjadi orang yang terbaik di dalam hidup ini. Fa'abshiru, bergembiralah engkau dengan kasih dan cinta dari Allahu Jalla Subhanah. Adapun munculnya orang-orang yang membenci engkau, munculnya orang-orang yang tidak menyukai engkau, mencela engkau, mencaci maki engkau, cukup bagimu sebuah kemenangan dari Allah di saat engkau melihat yang mencaci dan mencelamu itu bermaksiat kepada Allahu Jalla Subhanah. Cukup bagi engkau sebagai sebuah bantuan, pertolongan dari Allahu Jalla Subhanah di saat engkau menemukan yang mencela engkau, yang meremehkan engkau, yang mengentengkan engkau, yang mencaci maki engkau, berada di dalam kebengkokan, berada di dalam kekeliruan, berada di dalam kesalahan. Cukup bagimu wahai saudaraku, semuslim dan semuslimah, sebagai bentuk pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua, adapun golongan yang ketiga adalah kaum yang tampil memerangi wasiat Allah Azza wa Jalla, memusuhi wasiat Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, menentang wasiat Allah Azza wa Jalla dengan kata-kata, dengan lisannya tampil untuk melakukan penentangan terhadap wasiat Allah Azza wa Jalla, dengan afa'il, dengan perbuatan-perbuatannya tampil untuk memusuhi dan mencela wasiat Allah, memusuhi wasiat Allah Azza wa Jalla, sekaligus memusuhi golongan yang pertama yang mengambil wasiat Allah Azza wa Jalla dan mengamalkan wasiat tersebut. Barakallahu fikum. Dari hitungan ini kita diberitahukan oleh syariat melalui banyak ayat Al-Quranul Karim dan melalui sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang tidak menerima wasiat Allah Azza wa Jalla lebih banyak, barakallahu fikum, dari yang mau menerimanya. Daitu fa'usi nafsi wa iyyakum. Kalaulah kita telah merasa, telah mendengar wasiat Allah Azza wa Jalla dan telah berjalan di atasnya, saya ingatkan, pertama, engkau harus bersabar di dalam menghadapi segala ujian dan cobaan di dalam menjalankan wasiat Allah Azza wa Jalla. Kedua, engkau harus berhias dengan perhiasan al-hikmah, hikmah bijaksana di dalam menyampaikan, barakallahu fikum, wasiat Allah Azza wa Jalla, dan di dalam membimbing serta mengarahkan mereka-mereka yang tadinya mengentengkan dan meremehkan wasiat itu atau memusuhi wasiat itu, barakallahu fikum. Dan kemudian wasiat atau pesan yang terakhir, agar engkau tampil, barakallahu fikum, menjadi orang yang punya azimah, semangat yang tinggi dan membara untuk menyelamatkan saudara kita yang mungkin meremehkan dan mengentengkan wasiat Allah Azza wa Jalla, atau dari saudara kita sendiri ada yang memusuhi wasiat Allah Azza wa Jalla, rahimani wa rahimakumullah, mungkin karena ketidaktahuannya, mungkin belum sampai kepadanya ilmu. Tugas engkau wahai saudaraku untuk menyampaikan kepada mereka, semoga dengan kesabaran engkau dan dengan semangat engkau, harisun alaikum, seperti sifat yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mau mendengar wasiat, semoga pula setelah itu mereka disambut oleh hidayah sebagaimana engkau telah disambut oleh hidayah dari Allahu Jalla wa Ala, setelah dia mendengar wasiat lalu mau mengamalkan wasiat tersebut. Kalau ada seseorang menjadi baik melalui jalur engkau, karena engkau menjadi benar di dalam mengambil wasiat dan melaksanakan wasiat Allah Azza wa Jal, anda barakallahu fikum, engkau telah memiliki onta-onta merah, atau dalam penafsiran sebagian ulama, anda telah memiliki dunia dan seisinya. Kalau seseorang mau mendengar wasiat Allah Azza wa Jalla dan mau mengikuti dan melaksanakannya melalui engkau, karena bimbingan engkau, karena arahan engkau, dia bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, dia kembali kepada wasiat-wasiat Allah Azza wa Jalla, maka engkau telah mengumpulkan di dalam hidupmu harta yang paling berharga dulu di masa jahiliyah. Rasulullah alaihi salatu wassalam menggambarkan dari onta-onta merah. Atau engkau telah mengumpulkan dunia barakallahu fikum sesungguhnya. Rawal Imamul Bukhari wa Muslim dari sahabat barakallahu fikum Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi, kata Rasul dari Ali bin Abi Talib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini diriwayatkan dalam kisah Ali bin Abi Talib oleh Abdullah ibnu Abbas, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'ami. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, seseorang dijemput oleh hidayah melalui bimbingan engkau, melalui arahan engkau, melalui tangan engkau, maka orang yang mendapatkan hidayah ini melalui engkau di hadapanmu lebih berharga dari onta-onta merah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan kata onta-onta merah karena inilah dia harta yang paling berharga dalam kehidupan orang-orang jahiliyah di masa yang silam. Maka kita, kalau kita telah memperoleh hidayah untuk mengambil wasiat Allah Azza wa Jalla dan menerapkan sesuai dengan apa yang dimaukan oleh pemilik wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabarlah engkau. Orang yang akan tampil mencela dan mencaci maki engkau lebih banyak dari yang sejalan dan yang sependapat dengan engkau. Kedua, engkau tetap tidak boleh pupus semangat di dalam mengajak umat ini kembali kepada wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min tilkumul wasiyah, di antara wasiat-wasiat Allah Azza wa Jalla tersebut, apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wasiat Allah Azza wa Jalla di antara wasiatnya adalah apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah dia. Dalam bahasa Nabi alaihi salatu wasallam, gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, segala apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, maka ambillah ia oleh kalian. Sekarang kita ingin menyadari diri kita sendiri. Banyak bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam yang datang kepada kita, banyak di antaranya yang kita lalaikan. Banyak dari apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita tidak mempedulikannya. Kenapa Allah Jalla wa'ala menyuruh kita untuk mengambil apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bersamanya adalah keselamatan. Karena inilah dia jalan yang akan mengantarkan kepada cinta dan ridhanya Allah jalla subhanahu. Apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam yang akan menjadi jalur untuk menyampaikan kita ke dalam surganya Allah jalla subhanahu. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu, maka ambillah dia. Sikap sifat pengambilan kita terhadap syariat atau segala apa yang datang dari Nabiuna sallallahu alaihi wasallam dilukiskan di dalam sabdanya dengan menggigit dengan gigi geraham barakallahu fikum. Beliau mengisyaratkan dengan gigi geraham, gigitan gigi yang paling kuat barakallahu fikum, agar jangan sampai kita melepaskannya. Sebagaimana para pendahulu kita yang soleh dari kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, ketika berjumpa dengan apa yang itu merupakan wahyu dari Allah Jalla wa'ala, yang didengarnya dan yang dilihatnya dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, mereka segera dengan tampak berpikir panjang barakallahu fikum untuk mengambil wasiat dan teladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kita, termasuk saya di dalamnya, kalau saya nyebut kita, saya juga termasuk di dalamnya, sering melirik dan memperhitungkan barakallahu fikum ketika ingin memegang prinsip Allahu azza wa jalla, prinsip Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, seringkali kita melirik dunia kita barakallahu fikum. Padahal konsep keselamatan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dunia, keselamatan di dunia dan untuk keselamatan kelak di akhirat barakallahu fikum, terkait dengan lirikan kepada dunia, sering menjadi pertimbangan untuk kita siap tidak memegang dan mengambil apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berhitung-hitung, mengkalkulasikan, kalau saya begini, apa yang saya dapatkan? Apa yang saya peroleh? Kalau ternyata dunianya terganggu, dia menjadi orang yang siap melepaskan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ingin mengejar dunia itu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bukankah ini kegagalan di dalam hidup? Saya yakin segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat ingin menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat, bahagia-bahagia yang hakiki di dunia dan di akhirat. Tapi terkadang langkah menuju kebahagiaan ini sering bengkok dan keliru rahimani wa rahimakumullah. Maka melalui ilmu agama dan syariat Allah azza wa jalla sebagai pelurus barakallahu fikum, para sahabat Nabi dan jiwa para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in menyingkirkan segala sesuatu yang mengganggu keselamatan perjalanan hidupnya di dalam memegang prinsip wasiat Allah azza wa jalla untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa yang dicegah dan dilarang oleh beliau, kata Allah jalla wa ala, tinggalkan dan jauhilah wasiat Allah azza wa jalla. Wahai saudaraku seiman barakallahu fikum, lalu siapa kira-kira yang akan mau tampil untuk pemegang wasiat Allah azza wa jalla, menjadi terdepan pengibar bendera sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya yakin saya termasuk di dalamnya. Saya ingin atau kita ingin menjadi pejuang barakallahu fikum. Ternyata perjuangan ini butuh barakallahu fikum kepada ilmu. Ternyata perjuangan untuk menyebarkan dan mengibarkan sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam butuh kepada akhlak dan adab. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Butuh kepada akhlak dan butuh kepada adab untuk menghiasi kebenaran itu agar selalu indah. Barakallahu fikum. Jangan sampai rahimani wa rahimakumullah menjadi pengibar bendera sunnah namun banyak akhlak dan adab yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sebagai pengibar sunnah tetapi banyak amal kita yang menyelisihi dan bertentangan dengan jalan keselamatan sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menjadi senjata makan tuan lalu masuk di dalam firman Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai segenap orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak perbuat? Kalau berbicara, mungkin anda yang paling terhebat. Tetapi ketika kaitannya dengan amal, anda orang yang paling terbelakang di dalam mengamalkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku, kita mendapatkan ancaman dari Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh amat sangat besar kebencian dari sisi Allah jalla wa ala karena kalian mengucapkan dan mengatakan apa yang kalian tidak perbuat. Semoga Allah jalla fi'ula sekali lagi memasukkan kita ke dalam orang-orang yang teguh, kuat dan kokoh memegang wasiat Allah azza wa jalla di dalam hidup ini. Maka hidup kita menuju Allah jalla wa ala butuh lentera, itulah dia ilmu. Hidup menuju Allah jalla wa ala membutuhkan senjata karena musuh sangat banyak, itulah dia ilmu. Dan barakallahu fikum, perjalanan menuju Allah jalla wa ala butuh perbekalan, itulah dia praktik ilmu dalam amal soleh. Semoga Allah jalla wa ala menerima segala usaha yang kita lakukan di dunia ini untuk kemudian menebar sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan memberitakan kepada umat wasiat-wasiat Allah azza wa jalla. Dan semoga Allah jalla wa ala menghiasi kita dengan sunnah ini dengan akhlak dan adab yang agung dan mulia. Barakallahu fikum. Dan sebagaimana para pembawa panji sunnah ini, mereka adalah orang yang amanah, mereka adalah orang yang berhias dengan kejujuran. Semoga Allah jalla wa ala menganugerahkan kita perhiasan itu menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang jujur di dalam barakallahu fikum memikul amanat sunnah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sebelum saya menutupnya, tetap saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pengurus masjid yang telah memberikan peluang dan kesempatan untuk saya duduk bersua bersama saudaraku kaum muslimin dan muslimat di dalam membuka majlis ilmu. Barakallahu fiik. Majlis kita berharap barokahnya dari Allah jalla subhanahu, dan kita berharap darinya keikhlasan karena majlis ilmu itu merupakan ibadah. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih setelah bersyukur kepada Allah jalla wa ala kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan ini terlaksana. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.